coba kalau bisa ngomong, ya pasti tak akan bohong tentang cinta, cinta kita. Kalau bulan bisa ngomong, serentuan tak bisa ngomong, coba kalau bisa ngomong, dia pasti tak akan bohong tentang cinta. Aku kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kutanyakan pada aku. Cuma atau dia demi kamu aku bangun. Sebentar aku kelam akan ku gendong memulang. Ku gantong bintang-bintang segera ku bawa pulang. Pasti tak akan